Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Lama. Hari ini kita akan memasuki surat Petrus. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini akan membahas surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama. Nah, sebelum memulai membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu, karena kami tahu bahwa kasih-Mu Tuhan amat besar bagi kami. Oleh sebab itu, kami ucapkan syukur dan mohon pimpinan-Mu. Dan kami tahu Tuhan akan memimpin akal budi kami untuk mempelajari, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 1 itu ada 25 ayat. Ya, oke. Silakan dibaca keseluruhannya saja, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kepada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada-Nya, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput yang dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, oke. Pendengar yang dikasihi Tuhan, karena kita baru memasuki surat Petrus, maka kita mesti melihat introduction-nya dulu, ya, melihat latar belakangnya. Di sini dikatakan dari Petrus, Petros, bahasa Yunani-nya, Petrus Rasul Yesus Kristus. Ya, mereka yang diutus oleh Yesus Kristus. Jadi hari ini tidak ada lagi Rasul Yesus Kristus. Dia boleh aja jadi rasul orang lain, tetapi tidak ada yang jadi rasul Yesus Kristus. Nah, siapakah Petrus ini? Di dalam empat Injil kita sudah tahu dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang mengiringi Tuhan Yesus. Ya, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Jadi dia diberi nama Petrus yang artinya batu, ya Kefas, itu bahasa Ibrani-nya, ya Kefas. Nah, Simon sebenarnya itu nama ya, yang sebelumnya, nama awalnya Simon, ya, sehingga dia dipanggil Simon Petrus. Ya. Dan Yakobus di dalam Kisah Rasul pasal 19 lebih memakai nama Simonnya, ya Simon lebih memanggilnya Simon. Jadi inilah ya si Petrus ini. Dan mengenai Petrus penulis surat ini hampir tidak ada yang membantah, ya hampir tidak ada yang membantah karena memang isinya semuanya cocok dengan dia yang menulis, kecuali ini ya teolog-teolog liberal dari Jerman, ya teolog-teolog liberal dari Jerman seperti Ganke, ya Knopf, ja, dan ini Windisch, ya Windisch, yang ini mengatakan bahwa itu bukan Petrus yang menulis, ya. Tetapi mengenai siapa yang menulis, yang mereka sendiri tidak tahu. Tetapi dia mau berkata tidak, itu bukan Petrus yang menulisnya. Nah, katanya itu hanyalah pseudo, ya. Ini pseudonym saja, ya. Itu jadi nama samaran katanya. Oh ya, ini hanya teolog liberal yang berbuat demikian dan sengaja mau berkata bahwa ini ditulis pada abad yang kedua. Nah, ini adalah salah satu bentuk penyerangan terhadap firman Tuhan. Sebab kalau surat Petrus ini bukan Petrus yang tulis, ya dan itu bagaimana kita bisa menerima itu firman Tuhan. Tetapi ya selebih dari mereka ini tidak ada yang membantah, karena Petrus sudah memberitahukan identitasnya. Nanti di dalam pembahasan isinya kita akan melihat sidik jarinya, ya. Kita dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menulis ini. Artinya isinya mesti cocok juga, ya. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian yang berikut, ya, background yang berikut adalah ini ditulis kapan sebenarnya, ya, ditulis kapan. Nah, karena isinya menyinggung penganiayaan dan dikirimkan dari di pasal yang kelima dikatakan dari Babilon, hampir semua teolog setuju bahwa sangat mungkin kata Babilon itu adalah kata samaran untuk Roma, ya. Karena ini, ya, pada waktu itu penganiayaan sudah dimulai oleh Nero, ya. Tahun 62 itu sudah dimulai, dan tahun 64, ya, Juli, 19 Juli 64 itu Nero bakar kota Roma, ya. Jadi betapa ini, ya, habis membakar kota Roma tanggal 19 Juli tahun 64 itu rakyatnya mau bunuh dia. Nero lalu ini memfitnah orang Kristen, berkata bahwa orang Kristenlah yang membakar kota itu, sehingga mulai saat itu, ya, orang Kristen dikejar-kejar, ya, dicari seperti ini orang cari petani cari tikus gitu, ya. Itu gara-gara Nero memfitnah orang Kristen. Dan sebelumnya memang sudah mulai terjadi penganiayaan. Mengapa? Karena Nero tidak puas hanya dihormati sekedar kaisar, dia mau minta dihormati sebagai Allah. Dan rata-rata kaisar Roma ini membenci orang Kristen, artinya bermusuhan dengan orang Kristen, bukan karena orang Kristen itu melakukan hal yang jahat atau kriminal, tetapi hanya karena mereka, ya, tidak puas dihormati sekedar kaisar gitu. Mereka mau minta dihormati sebagai Allah. Nah, ini yang menyebabkan orang Kristen tidak memberikan penghormatan yang sedemikian itu, karena itu adalah hujat kepada Allah. Maka kaisar-kaisar jadi tidak senang kepada orang Kristen. Jadi terjadi penganiayaan. Nah, diperkirakan surat ini, kalau dari isinya yang ada menyinggung soal penganiayaan dan sebagainya, diawali juga disebut ini supaya kamu tahan uji, itu ditulis sekitar tahun 62-64, ya. Dari 62 sampai 64 gitu. Nah, ya, surat 2 Petrus, ya, tidak lama sesudah surat 1 Petrus, ya. Dan diperkirakan memang surat 1 Petrus ini, ya, itu hampir bersamaan waktunya dengan surat Paulus yang ke Efesus, ya. Jadi ini surat-surat yang hampir bersamaan. Nah, di situ, ya. Oke, kemudian dikirim kemana, ya? Ada dikirim di sini, kalau alamat yang dituju sudah jelas, ya, orang-orang di provinsi, ya, yang tersebar, ya, di Pontus, ya. Pontus, ya, itu kemudian di Galatia, ya, Kapadokia ini provinsi, ya, Asia dan Bitinia. Nah, ini provinsi-provinsi yang kebanyakannya Yunani dan Turki kalau zaman wilayah sekarang ini. Nah, kemudian ditulis dari mana? Nah, memang di dalam Petrus pasal 5 dikatakan salam dari Babilon, ya. Tetapi ini sangat mungkin adalah samaran, karena alamat yang jelas kalau ketahuan mungkin itu bisa menjadi petah untuk melacak di mana keberadaan mereka, karena situasinya sudah tidak menguntungkan. Dan di dalam kitab Wahyu juga, ya, itu kota Babel, ya, Babel yang besar, itu adalah menunjuk kepada Roma, sebenarnya menunjuk kepada Roma. Jadi sangat mungkin surat ini ditulis dari Roma sekitar pada tahun 62 hingga 64, ya, oleh Petrus, Simon Petrus, ya, Kefas, dan, ya, ditujukan kepada orang-orang di provinsi sekitar Yunani dan Asia serta Palestina di situ. Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, luar biasa ya isinya. Karena mengajarkan banyak pengajaran yang sangat penting ya. Kita sekarang coba lihat ya. Di pasal 1 di ayat 1 ada dikatakan itu dari Petrus, Rasul Kristus, Yesus Kristus ya, kepada orang-orang ya pendatang ya, orang-orang pendatang yang tersebar ya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Nah, mengapa kepada pendatang? Ya karena orang Kristen pada waktu itu sangat mobile, karena dengan berpindah ke sana kemari mereka sulit dilacak gitu ya. Jadi itulah sebabnya menyebabkan orang Kristen pada abad pertama tidak bisa ini menyimpan kekayaan ya, menumpuk kekayaan, punya properti segala macam ya, karena mereka dalam kondisi terancam, jadi mereka mesti mobile ya, mesti banyak bergerak gitu. Nah, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana. Nah, sebenarnya di situ tidak, bukan kata rencana, tetapi ya ini dia tidak ada prognosis ya. Jadi tidak ada kata rencana, tetapi prognosis itu, gnosin itu artinya ini untuk ini foreknowledge ya, untuk jadi yang maha tahu gitu ya, yang tahu duluan. Nah, sesuai dengan yang dipilih, sesuai dengan kemahatauan Allah ya, Bapa kita ya, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera ya makin melimpah atas kamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan kata dipilih di situ, kita tidak perlu terjebak ya ke dalam ini konsep Calvinis, karena kita dipilih di dalam Yesus Kristus ya, dipilih di dalam Yesus Kristus. Jadi tiap-tiap orang harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita ada di dalam Yesus Kristus, dan kemudian ya Allah memang di dalam kekekalan sudah memilih Yesus Kristus dan semua orang yang di dalamnya. Jadi barang siapa yang di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau di depan saya ini ada banyak cangkir dan gelas ya, dan di dalamnya ada yang isi, misalnya ada yang isi kopi, susu, air putih. Nah, saya memilih cangkir yang satu itu ya tentu dengan isi semua yang ada di dalamnya gitu. Semuanya terpilih. Nah, Allah di dalam kekekalan memilih Yesus Kristus ya. Menetapkan Yesus Kristus dan sebagai juru selamat, dan memilih orang yang ada di dalam Yesus Kristus, you know. Nah, tetapi bagaimanakah seseorang ada di dalam Yesus Kristus? Ya jelas dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu dimaksudkan demikian. Jadi kita dikuduskan ya oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita pada saat percaya, ya kita dikuduskan oleh Roh Kudus ya, posisi kita kudus, hati kita kudus. Itu kita sudah faham akan hal itu, dan kita harus ya supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, dengan taat kepada Yesus Kristus, maka kita akan membangun karakter yang kudus ya. Taat kepada Yesus Kristus, nah kita membangun karakter yang kudus dan menerima percikan darah-Nya. Nah, menerima percikan darah-Nya itu jelas ini istilah simbolik dengan maksud atau dengan pengertian disucikan ya, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Artinya disucikan oleh darah Yesus Kristus itu bagaimana? Yaitu artinya kita ini ya, kita sudah percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Jadi percikan darah-Nya itu artinya mengakui kematian Yesus Kristus yang menumpahkan darah, bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk menanggung semua dosaku. Jadi dia menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan saya sekarang hidup baginya. Jadi saya orang yang sudah menerima kematian Tuhan Yesus, itu seperti saya orang yang sudah menerima percikan darah-Nya. Jadi di perjanjian lama, barang-barang yang mau disucikan itu dipercikan pakai darah. Nah, inilah pengertian dipercik oleh darah Yesus Kristus itu ya. Dan kalau istilah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus itu tentu ini adalah kata kiasan ya, bahwa diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus ya. diselamatkan oleh kematian Yesus. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, mengucurkan darah, dihukumkan, mengucurkan darah. Nah, dia dihukumkan untuk dosa seisi dunia dan saya di dalam di situ gitu. Nah, itulah menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, betul ya, kita senang kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah di atas orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya dengan segenap hati. Nah, di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi terpujilah Allah, ya betul sekali, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di dalam 1 Korintus 11 Rasul Paulus memberikan hierarki, ya, hierarki tentang tunduk menunduk, ya. Jadi ini Yesus Kristus tunduk kepada Allah Bapa, laki-laki tunduk kepada Yesus Kristus, dan wanita, ya, istri tunduk kepada suami. Gitu. Jadi di 1 Korintus pasal 11 itu hierarkinya, ya. Itu hierarki dalam tunduk menunduk. Makanya di sini disebut ini Bapa, ya, Allah, ya, dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ya, jadi kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, ya. Jadi oleh kematian dan tentu kebangkitan, karena mesti mati dulu baru kemudian bisa bangkit. Ya, bangkit kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, ya. Jadi kita ini dilahirkan kembali kepada suatu hidup, ya, suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, tadinya tidak ada pengharapan, tadinya kita itu berjalan menuju ke bawah, menuju kepada kebinasaan. Sekarang kita dilahirkan kembali, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Bayangkan, ya, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga untuk kamu. Oh, puji syukur kepada Allah, kita dilahirkan kembali untuk memperoleh semua itu. Artinya sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa cemar, sesuatu yang tidak akan layu, itu yang tersimpan bagi kita. Ya, jadi kasih karunia Tuhan, sungguh kita aminkan dan kita ucapkan syukur ke atasnya. Nah, kemudian ayat 5, yaitu kamu, katanya. Kamu apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ah, pernah seorang pendengar SMS kasih saya ayat ini, mereka yang percaya itu one safe always safe itu, katanya lihat itu, ya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Dia berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita teruskan, karena imanmu. Ah, di situ. Kalau enggak beriman enggak dipelihara. Ya, kita dipelihara karena imanmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ada dalam peliharaan, dalam lindungan Tuhan, ya, untuk segala macam pencobaan dan pengujian. Nah, jadi tidak benar bahwa kalau kita berubah percaya, kalau kita hati kita berubah, ya, kita sudah komposisi iman kita berubah, kita tidak lagi percaya Yesus juru selamat, kita mulai pergi ke bergabung ke agama lain, masa kita masih masuk surga gitu, masa kita masih dipelihara? Enggak, ya, di sini tidak berkata begitu, ya. Di sini dipelihara Allah karena imanmu, katanya, karena imanmu, yaitu untuk imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, ya, untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, katanya bergembiralah akan hal itu. Jadi kita harus bersuka cita, ya, karena sebenarnya bagi kita telah tersedia, ya, telah tersedia ini upah yang menantikan kita. Ya, kita telah disiapkan yang tidak layu, yang tidak tercemar, ya. Nah, bergembiralah akan hal itu, ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, sekalipun ya sekarang ini kita harus mengalami berbagai pencobaan untuk seketika, katanya untuk seketika ini, ya. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pencobaan yang kita alami ini, kesusahan hidup dan lain sebagainya yang kita harus alami ini, itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ya, kalau ini datang kepada Yesus seperti yang dikhotbahkan oleh para ini pengkhotbah sukses teologi, datang kepada Yesus akan jadi kaya segala macam. Banyak orang datang itu justru membuktikan bahwa mereka itu manusia fana, ya, bahwa pendeta demikian itu adalah penipu yang ingin mendapatkan uang orang saja gitu, ya. Karena apa? Karena kalau Anda datang kepada Yesus untuk hal yang demikian, itu menunjukkan imanmu itu disebabkan oleh materi. Ya, engkau datang kepada Tuhan karena materi gitu. Oh, saya tidak, ya. Artinya begini, kalau saya jadi orang Kristen itu akan tambah susah. Saya tidak jadi masalah gitu. Kalau Anda jadi Kristen tambah susah, lalu Anda tidak mau, Anda hanya mau menjadi orang Kristen mestinya tambah senang dalam pengertian dapat berkat materi. Nah, itu Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda hanya percaya kepada Yesus sebagai ini apa, tukang kasih berkat materi gitu. Itu Anda menyamakan Tuhan Yesus dengan itu dewa gunung kawi sana, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak demikian, ya. Maksudnya semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Iman saya murni karena saya datang tidak mencari hal-hal yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya pencobaan yang kita akan alami, ya, dalam hidup ini, hidup yang pendek ini, itu adalah untuk kemurnian iman kita. Oh, saya pikir memang dengan penganiayaan Tuhan akan memurnikan iman kita. Dan jikalau Anda berani pindah gereja atau pindah agama, ya, dan Anda menjadi lebih susah, nah itu menandakan perpindahan Anda itu murni karena kebenaran, gitulah. Ya, murni karena kebenaran. Kalau Anda pindah agama atau pindah gereja, ya, itu dapat uang lebih banyak gitu, atau dikasih uang lebih banyak, dikasih fasilitas yang lebih bagus. Oh, jelas itu bukan karena kebenaran, ya. Bukan karena kebenaran. Itu karena ada hal-hal materi yang lebih menggiurkan gitu. Dan Tuhan tentu tidak mau hal itu, karena hal demikian akan mencemarkan kebenaran gitu, ya. Menyebabkan kebenaran ini dihina malah, ya. Jadi jangan sampai demikian justru, ya. Nah, kita lihat di sini katanya apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya. Oh, iman kita kalau dimurnikan, dia jauh lebih tinggi daripada nilai emas, ya, yang fana katanya. Yang diuji kemurniannya dengan api. Oh, emas itu kan dimurnikan dengan api, ya. Kita mau dimurnikan pakai apa? Mau pakai api, ya, dibakar, ya. Kita mau dimurnikan dengan segala, ya, penganiayaan, mungkin kesusahan hidup, itu akan memurnikan iman orang, ya. Nah, kita lihat di sini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, katanya, memperoleh puji-pujian, ya, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu sesudah melewati pencobaan dan pengujian, kita akan menerima hormat, kemuliaan, dan semua yang disediakan itu, ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, nah, di sini ini menunjukkan memang Petrus yang menulis, karena dia melihat Tuhan Yesus. Dia berkata, kita, ya, penerima suratnya yang belum pernah melihat Yesus, ya, katanya. Sekalipun, katanya, kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah pernah berkata kepada Thomas, ya, berbahagialah orang yang Itu ya, tidak percaya, tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang ya tidak melihat namun percaya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Kita orang yang berbahagia. Nah, ada orang yang mau menuntut melihat dulu baru mau percaya. Itu iman Thomas itu ya. Itu bukan iman yang Tuhan inginkan. Dan Thomas sendiri sudah menyesal, masa kita masih mengikuti ini apa langkah-langkahnya lagi gitu. Dia sendiri sudah menyesal sekali kok pernah berkata demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oh, yang paling penting itu adalah apa? Keselamatan jiwa. Ya, itu yang nomor satu. Jadi, tujuan iman kita sudah tercapai, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya, kita tidak perlu melihat Tuhan Yesus, dan kita tahu satu hari nanti kita akan bertemu dengan dia. Satu hari nanti ya kita akan bertemu dengan dia. Sekarang ya, sekarang Tuhan mau kita bertahan, sekarang Tuhan mau kita tetap di dalam iman. Tetap di dalam iman. Nah, teguh di dalam iman. Jangan berubah, jangan berubah ya. Jadi iman kita tetap, kita pegang teguh Injil ya, yang telah menyelamatkan kita. Nah, keselamatan jiwa. Mulai ayat 10, Rasul Petrus berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Jadi keselamatan jiwa ini ya, ini yang diteliti oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, yang telah bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, yang telah bernubuat tentang kedatangan Yesus, para nabi itu, dan mereka meneliti, katanya, saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Nah, di sini ada sedikit Petrus memasukkan Roh Kristus itu sudah ada di zaman Perjanjian Lama di dalam nabi-nabi itu ya. Jadi Roh Allah yang di dalam nabi-nabi itu disebut Roh Kristus ya, disebut juga Roh Kristus. Nah, bagi mereka yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus ya, terutama ini kelompok Unitarian ya, itu saya katakan mereka sangat sesat ya, sangat sesat ya, yang tidak percaya kepada Tritunggal itu sangat sesat ya. Nah, katanya ini yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, Roh Kristus yang ada di dalam para nabi itu, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Jadi Roh yang ada di dalam para nabi itu, Roh Yesus Kristus itu, telah memberi kesaksian ya kepada para nabi tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus ya, memberi kesaksian tentang segala penderita yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Roh Kristus yang ada di dalam para nabi itu telah memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus akan menderita dan kemudian akan dimuliakan ya. Sesudah dia menderita akan dimuliakan. Ya memang, nah itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya, itulah yang dinubuatkan oleh Daud dan lain sebagainya itu. Nah, ayat 12 dikatakan ya, karena mereka telah kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Maksudnya nubuat-nubuat mereka itu bukan untuk diri mereka zaman itu, tapi nubuat mereka itu untuk zaman yang jauh di depan gitu, jauh di depan. Tetapi melayani kamu, katanya, aneh zaman ini ya, Rasul Petrus itu, orang-orang melayani kamu, katanya ya, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kristus ya, oleh Roh Kudus ya, yang diutus dari sorga ya, diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu ya. Jadi ini ya, dia menunjuk kepada ini semua rasul-rasul yang diutus ya. Jadi menunjuk kepada semua rasul-rasul yang diutus kepada mereka ya, ini sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus ya, oleh Roh Kudus ya, yang diutus dari sorga, Roh Kudus yang diutus dari sorga itu ya, masuk ke dalam para rasul itu dan orang murid-murid yang pertama menyampaikan berita Injil kepada kamu. Ya, menyampaikan berita Injil kepada siapa? Ini orang-orang perantauan di Pontus, Galatia, Bitinia, ya di situ ini ya, orang-orang yang menerima surat itu ini ya. Katanya menyampaikan berita untuk Injil kepada kamu. Injil ini, berita Injil yang disampaikan ini katanya, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini menarik sekali. Mengapa? Karena malaikat juga kepingin tahu Injil gitu. Ya, malaikat juga kepingin tahu Injil itu apa? Karena itu ajaib, ya, ajaib gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia, pribadi kedua Allah turun menjadi manusia, menghampakan diri, ya. Semua malaikat di surga membisu, ya. Mereka semuanya tegang, gitu. Mengapa Yang Maha Kuasa rela menghampakan diri menjadi manusia, gitu? Nah, kemudian mengenakan tubuh manusia dan, ya, kemudian dihukumkan di atas kayu salib, diolok-olok oleh manusia, dipermainkan, dipakukan di atas kayu salib, dihina dan kemudian dimatikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini malaikat kepingin tahu Injil, ya. Malaikat kepingin tahu Injil. Tahukah Anda di dalam surat Efesus, ya, Efesus pasal 3. Kalau Anda buka Efesus pasal 3, ya, di Efesus pasal 3 Rasul Paulus berkata bahwa jemaat, ya, melalui jemaat itu kebenaran diberitakan, ya, kepada pemerintah-pemerintah. Ini Efesus pasal 3 ayat 10, ya. Efesus pasal 3 ayat 10, supaya sekarang, katanya, oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi oleh jemaat, ya, oleh jemaat ini segala ini berbagai ragam hikmat Allah, ya, berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan, ya, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Oh, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, penguasa-penguasa di sorga itu siapa? Ya, para malaikat-malaikat itu. Jadi malaikat pun kepingin dengar khotbah yang dikhotbahkan dari mimbar gereja, jemaat lokal. Oleh sebab itu, baiklah pengkhotbah hati-hati berkhotbah, karena malaikat di sorga turut mengamatin. Pasti Tuhan berharap supaya Tuhan memerintahkan malaikat mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh gereja yang benar, yang Alkitabiah. Ya, yang Alkitabiah. Oleh sebab itu saya berkata kepada orang-orang yang mau khotbah di mimbar grafe, saya berkata hati-hati khotbahnya, jangan sampai salah, karena malaikat diperintahkan untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan dari mimbar grafe. Nih, hati-hati, ya. Nah, radio berita klasik menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan, ya, yang juga perlu didengarkan oleh para malaikat. Jadi malaikat ingin mengerti, ya, kebenaran yang telah tersembunyi berabad-abad, katanya, beribu-ribu tahun dinyatakan dan sekarang dikhotbahkan oleh jemaat. Jadi betapa ini sesuatu yang sangat hebat sekali sesungguhnya, ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13. Dari ayat 13, sebab itu, katanya, siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Jangan Anda ini ngaco, dikacaukan oleh kelompok yang berkata jangan pakai akal sehat, katanya. Jangan pakai akal sehat, kosongkan pikiranmu, mau didoakan, mau dimasukin ini, ya, mau dihipnotis gitu, ya. Jangan mau kosongkan pikiran. Di sini disebut dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi kita mesti alert, ya. Kita mesti siuman, ya. Kita mesti di selanjutnya, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus letakkan pengharapan kita kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus nanti. Oh, ya, ini yang kita, ini jadi pengharapan kita. Waspada, sambil kita waspada dan kemudian dengan akal budi kita menantikan itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu memberitahukan bagaimanakah kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Bagaimanakah? Nomor satu, dia tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak bertentangan dengan akal budi. Nomor dua, dia sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi ada dua hal yang menjadi ini alat bagi kita untuk, ya, menjadi alat bagi kita untuk sungguh-sungguh dapat mengecek apakah satu pengajaran itu benar atau tidak. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Ya, dengan itu, ya. Apakah itu sesuai dengan akal budi? Maka itu waspadalah, siapkanlah akal budimu, ya, siapkanlah, dipakai, ya, jangan akal budinya dilipat-lipat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan akal budi kita, dan katanya hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya betul, anak taat kepada orang tua tidak menyakiti hati anaknya, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jadi kita harus kepada Tuhan bersikap seperti seorang anak, taat kepada orang tua, ya, taatlah, katanya, hiduplah taat, jangan turuti hawa nafsu, ya, jangan turuti hawa nafsu ini bahaya, ini hawa nafsu ini bahaya, ya, dan katanya yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, ya. Nah, ini ya kita perlu hati-hati di zaman sekarang ini di mana nilai moral, ya, itu turun hampir mendekati nol, ya, you know, maka saya katakan bahwa ini orang Kristen harus hidup lebih waspada. Jangan sampai kita terseret, ya, jangan sampai kita terseret dan dikuasai oleh hawa nafsu pada masa kebodohan kita. Ya, jadi karena bodoh gitu ya. Karena bodoh kita tidak waspada, ya, tidak siapkan akal budi. Jadi kita akhirnya terhanyut oleh kebodohan kita, oleh hawa nafsu, ya, terbakar gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, kita harus menjadi kudus. Oleh sebab itu kita membangun karakter yang kudus. Kita sudah punya posisi yang kudus karena posisi Tuhan Yesus diberikan kepada kita, dan kita posisi kita yang berdosa sudah diambil alih, disalibkan bersama Yesus Kristus. Dan sekarang Yesus Kristus punya posisi diberikan kepada kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, hendaklah, katanya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia, sama seperti siapa? Yesus Kristus. Sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu, ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Allah itu kudus, jadi barang siapa yang mengatakan dirinya anak Allah, hendaklah ia hidup kudus. Jadi kita sudah punya posisi yang kudus, kita dapat Roh Kudus masuk ke dalam hati kita kudus, dan sekarang marilah kita membangun karakter yang kudus, ya. Membangun karakter yang kudus, maka dengan demikian akan lengkaplah kekudusan kita. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini ada banyak kebenaran di dalamnya. Yang pertama katanya menyebutnya Bapa, kalau kita menyebutnya Bapa yang tidak memandang muka, yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka kita harus hidup dalam takut dan hormat. Dan takut apa? Bukan takut kepadanya dengan tidak ada alasan. Takut berbuat dosa. Kita harus sangat takut berbuat dosa karena dia adalah Allah yang akan menghakimi tanpa memandang muka. Maka itu kita harus sangat takut, ya. Takut jatuh ke dalam dosa, takut tidak menyenangkan dia, takut kita mengecewakannya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah menanggung semua dosamu di atas kayu salib, dan Anda tahu dia sangat mengasihimu, dan sekarang Anda mau mengasihinya, adakah rasa takut dalam hatimu jikalau engkau jatuh dalam dosa? Adakah engkau takut engkau telah mengecewakannya? Kalau tidak, Anda belum percaya kepadanya. Tapi kalau Anda sudah percaya kepadanya, mestinya ada rasa takut, ya. Ada rasa takut, ya, takut mengecewakannya, takut jatuh ke dalam dosa. Itu takut yang bagus, ya. Itu takut yang bagus, ya. Dan kemudian ada kebenaran lagi katanya, selama kamu menumpang di dunia ini, menumpang. Oh ya, ini Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini numpang ya, di dunia ini numpang. Nanti ya, kalau saya sorga rumah permanen ya, di sini numpang ya. Jadi mudah-mudahan Anda juga ya, saya, bagi saya sorga itu rumah permanen saya ya, dan di dunia ini saya hanya numpang saja ya, numpang ya, nggak tahu masih berapa tahun numpang di dunia ini ya, nanti akan pergi. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda sudah dapat ini belum visanya pergi ke sana ya, itu ke sorga, yaitu dengan cara apa ya, kita pergi ke sana yaitu dengan cara kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adam dan Hawa, Abraham, Musa, semuanya mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah kita hari ini kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam dan Hawa adalah Adam dan Hawa percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada orang yang masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada. Jadi semua orang harus masuk surga melalui Yesus Kristus, karena dialah pintu, dialah pintu ya. Jadi kita harus dengan penuh rasa takut, katanya, takut terhadap berbuat dosa, dan kita harus sadar bahwa kita ini menumpang di dunia ini, menumpang saja ya. Nah, sebab apa ayat 18 katanya? Sebab kamu tahu ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Mengapa kamu numpang di dunia ini? Kamu telah ditebus ya dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu ya, bukan dengan barang yang fana ya. Apa yang kita warisin dari nenek moyang kita? Ah, salah satunya adat istiadat. Oh, banyak kita mewarisi warisan nenek moyang kita, adat istiadat. Tiap-tiap suku bangsa ada adat istiadatnya. Adat istiadat dan perlu kita akui dengan rendah hati ya. Adat istiadat berbagai suku bangsa itu kebanyakan ya, kebanyakan tercemari oleh iblis ya. Iblis ada masukkan konsep di dalamnya itu, seperti ya toh mau kawin, mau minta izin roh nenek moyang segala macam. Maksudnya itu adalah minta izin iblis gitu loh ya. Jadi itu hanya terselubung, dia bilang roh nenek moyang segala macam. Ada masih banyak lagi yang macam begitu ya. Jadi adat istiadatnya yang diwarisi dari nenek moyang itu apa? Itu adat istiadat itu. Emangnya kalau yang diwarisi nenek moyang itu tanah, rumah, itu sih nggak apa-apa, kita jual aja ambil duitnya gitu. Tapi ya yang diwarisi oleh nenek moyang ini apa tuh, nggak, adat istiadat ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang diwarisi dari nenek moyang ya, ini bahaya. Nah ini semuanya ya harus ya dibereskan katanya. Ini ya, jadi kamu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu katanya. Jadi kita ditebus dari itu, bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus dari ini hal-hal celaka yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas ya. Jadi Tuhan tidak menebus kita dengan perak atau emas atau barang yang sama, yang fana, melainkan ya dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah yang mahal ya, darah Kristus. Nah itulah di bagian awal tadi, dengan diperciki dengan darahnya, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di zaman perjanjian lama, sejak Allah janji mau kirim Juru Selamat, manusia disuruh melakukan ibadah sembeli domba. Domba darahnya tercurahkan. Nah darah domba itu sama dengan darah Yesus Kristus ya, sama dengan darah Kristus. Jadi Yesus Kristus itu disimbolkan dengan domba di perjanjian lama. Perjanjian lama itu sistemnya simbolik. Dan sekarang kita masuk ke dalam hakikat Ya, jadi ini darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang Yahudi harus memilih domba yang tak bernoda dan tak bercacat untuk dipersembahkan, untuk disembelih. Nah, itu untuk menggambarkan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lihat, ya, Yesus Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi, Yesus Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, kemudian menyatakan dirinya pada zaman akhir, dan kita bertobat percaya kepadanya, maka kita ada di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita di dalam Yesus Kristus, kita termasuk ke dalam pemilihan itu. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, katanya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, oleh dialah ya kita mengenal Allah. Oleh dialah kita memuliakan Allah. Oleh dialah katanya kita mempunyai pengharapan yang tertuju kepada Allah. Ah, oleh dialah. Jadi dialah yang datang memperkenalkan kasih Allah kepada kita, Yesus Kristus itu. Nah, ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita menyucikan diri, maksudnya ini karakter yang suci ya, melalui ketaatan kepada kebenaran. Ya. Tentu juga posisi yang kudus dan hati yang kudus melalui bertobat dan percaya. Dan kemudian melalui ketaatan kita semakin membentuk karakter yang kudus. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Nah, dengan demikian kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi dengan sungguh-sungguh kita saling mengasihi dengan segenap hati kita. Karena apa? Karena kita mau membentuk karakter yang kudus. Karakter yang kudus, sekali lagi ya, itu indah sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Ikhlas ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh ya ini mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali. Ah, ini karena apa? Karena kita telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Jadi saya telah dilahirkan kembali. Anda sudah dilahirkan kembali ya, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, mendengarkan firman Allah yang menyatakan saya orang berdosa, maka saya mengaku saya orang berdosa, mendengarkan firman Tuhan yang memberitahukan kepada saya bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, dan di dalamnya termasuk dosa saya, dan saya mengaminkan dengan segenap hati saya. Nah, itulah ya, itulah namanya saya dilahirkan kembali ya, bukan oleh hal yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup ya, yang dan yang kekal. Jadi firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal ya, itulah yang melahirkan kembali saya ke dalam Yesus Kristus, yang membuat saya mengaminkan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Yesus menanggung semua dosa saya di atas kayu salib, dan kini ya saya telah mengaminkan dia dihukumkan menggantikan saya, dan saya mengaminkannya dengan segenap hati saya, sehingga saya sekarang hidup baginya. Saya hidup bagi Kristus. Tiap-tiap hari saya bangun, saya bersuka cita karena satu hari lagi bagi saya untuk hidup bagi Yesus Kristus, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua. Satu hari lagi saya bisa memuliakannya, hidup baginya. Nah, katanya apa? Sebab katanya semua yang hidup adalah seperti rumput. Ini mengutip Yesaya 40 ini ya. Semua yang hidup ini adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Rasul Petrus mau ajak kita lihat bahwa kehidupan yang sementara di dunia ini bukanlah sesuatu yang patut kita banggakan, bukanlah sesuatu yang patut kita megah-megahkan gitu. Mengapa? Karena dia sangat sementara. Sebentar lagi kita jadi keriput. Bagaimana kita mau membanggakan wajah kita yang cantik misalnya? Ya toh, saya pernah lihat di televisi seorang nenek tua, giginya sudah tidak ada. Dia punya pipi tepos ke dalam gitu. Kemudian ditayangkan fotonya atau filmnya waktu dia masih muda. ternyata masih muda cantiknya bukan main, tetapi ternyata ya akhirnya jadi nenek tua juga ya, atau akhirnya pipinya tepos juga, akhirnya ya wah ya pokoknya kalau kita lihat sepertinya tidak percaya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Rasul Petrus mengingatkan kita supaya kita tidak mencurahkan perhatian, membanggakan hal-hal yang akan fana. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, ayat 25 di kanan. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi bersyukur kepada Allah karena kita diselamatkan oleh firman Allah, ya oleh ini Injil yang telah melepaskan kita sehingga kita mempunyai pengharapan yang kekal, supaya kita ya tidak pandangan kita itu tidak ini bersifat ini ya apa pendek, supaya mata rohani kita tidak minus gitu, mata rohani kita tidak minus, tapi kita bisa melihat jauh ke depan, bahkan kita melihat sampai ke dalam kekekalan, bahkan kita bisa melihat bahwa oh telah tersedia bagi kita kemuliaan yang menantikan kita di sana. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur atas keselamatan jiwa kami. Terima kasih. Oh, Tuhan, pimpinlah hidup kami. Oh, kami akan setia Tuhan, tidak akan berubah. Oh Tuhan, tolonglah kami. Pimpinlah langkah-langkah hidup kami, dan biarlah kami sungguh takut menyakiti hatimu Tuhan, dan biarlah kami mempunyai kerinduan yang amat besar untuk memuliakan Engkau, menyatakan kasih kepadamu Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.